إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحماني ورحمكم الله. Sungguh beruntung bagi kita umat Islam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberadaan beliau alaihi salatu wasalam, umat Islam terbimbing di atas kebenaran, di atas kebaikan. Umat Islam dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meraih jannah Allah. Dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berusaha menjauhkan diri-diri mereka dari bahaya siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kedudukan Nabi alaihi salatu wasalam ketika diutus oleh Allah azza wajal di tengah-tengah umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadhira." Wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan engkau tidak akan ditanya, tidak bertanggung jawab tentang mereka penghuni neraka tersebut. Kenapa mereka itu kufur? Kenapa mereka itu menentang? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita diutus oleh Allah di tengah-tengah umatnya kaum muslimin, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut, kata beliau, basyiran bil jannati wa nadhiran bin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dengan adanya jannah, dengan adanya surga. Allah siapkan bagi mereka hamba-hambanya yang taat, patuh, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti, diamalkan, baginya jannah. nadhira ay binar. Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya dari bahaya ancaman azab neraka bagi mereka yang telah menentang, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak ajakan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan tugas yang mulia ini yang diemban oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kewajiban bagi umat Islam untuk menyambutnya dua tugas tersebut. Ketika kita diseru oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berupaya, berusaha meraih jannah Allah, negeri yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, maka bagi umat Islam harus bersegera, bersemangat untuk mengupayakan hal tersebut. Demikian juga umat Islam ketika mendapatkan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam akan bahayanya api neraka, akan bahayanya dahsyatnya azab neraka, umat Islam pun bersegera menyambut peringatan tersebut dengan selalu waspada, hati-hati menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seorang muslim yang telah mendapatkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia mengupayakan dengan sekuat tenaga dalam satu sisi saja, mengupayakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh kesemangatan menjalankan kebaikan-kebaikan dan amal saleh, karena berharap mendapatkan jannah Allah, berharap dimasukkan ke dalam surga Allah. Akan tetapi sisi lain dia abaikan, sisi satunya dia tinggalkan. Dia tidak peduli dengan ancaman Rasulullah akan bahaya neraka, sehingga dia terobos larangan-larangan Rasulullah. Dia langgar keharaman-keharaman. Seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim yang menyadari akan keberuntungan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berusaha menyambut seruan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesemangatan, penuh dengan upaya dan usaha menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, beramal saleh untuk meraih jannah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar dihindarkan dan dijauhkan dari azab neraka. Itulah seorang muslim yang benar-benar memanfaatkan kenikmatan yang besar tersebut dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, sungguh banyak dari kaum muslimin, bukan saja mereka orang-orang awam, awamun nas, yang jahil dari Al-Quran dan Sunnah, yang mereka jauh dari ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan realita menunjukkan, kenyataan di lapangan sudah menjalar kepada tengah-tengah kaum muslimin ahlus sunnah salafiyun. Mereka terjangkitin penyakit, meremehkan tasahul, menyepelekan istihanah dengan perbuatan yang haram, dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ayat tersebut peringatan bagi kita untuk kita tidak terjatuh ke dalam keumuman kaum muslimin, meremehkan, menyepelekan perkara yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, yang menyebabkan kita akan disiksa di dalam neraka Allah. Ingat Nabi kita alaihi salatu wassalam, basyira wa nadhira, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita semangat untuk melakukan ketaatan, semangat pula untuk menjauhkan perkara yang haram, perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang harus ditanamkan pada masing-masing kita. Karena masing-masing kita tidak tahu apakah kita mengakhiri hidup kita husnul khatimah atau sebaliknya waliyadu billah su'ul khatimah. Ini yang harus diwaspadai oleh masing-masing kita. Kita tidak tahu apakah kemudian ketika kita bergelimpangan dengan maksiat dan dosa merasa aman di akhir kehidupan kita, tetap di atas ketaatan kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai ahlu tauhid. Wallahi tidak ada jaminan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perlu dijaga, perlu dipelihara sifat untuk semangat menjalankan ketaatan, sifat untuk tetap semangat di dalam meninggalkan, menjauhi keharaman-keharaman. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Karena akan bahayanya azab neraka yang Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan kita, wattaqun naro walau bisyikit tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan beramal sedekah satu biji korma. Maka barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa dengan kalimat thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dari bahaya neraka? Sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Karena yang namanya neraka itu bukan tempat bagi orang-orang yang bersenang-senang. Yang namanya neraka bukan tempat seseorang untuk bertamasya dan rekreasi kelak. Bukan. Namanya neraka negeri yang penuh dengan azab, siksaan Allah yang Allah siapkan bagi penghuninya. Sehingga al-alama al-faqih Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan hakikat neraka tersebut. Kata beliau, wan naru darul azabi allati adaha Allah lil kafirina zalimin fiha minal azabi wan nakal ma la yakhturu alal bal. Yang namanya neraka itu adalah negeri yang penuh dengan azab, tempat yang penuh dengan siksaan demi siksaan. Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Di dalam an-nar bukan kenikmatan-kenikmatan. Di dalam an-nar bukan kebahagiaan. Tetapi an-nar fiha minal azab wan nakal. Di neraka itu yang ada adalah siksa demi siksa, hukuman demi hukuman bagi para penghuninya. Yang itu semua tidak pernah terbetik pada benak seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah tidak takut kita dengan azab neraka yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Yang ketika kita di dunia saja takut dibakar dengan api dunia, Bahkan yang lebih ringan mungkin dari itu, kita berusaha menghindarkan diri di bawah terik matahari. Di siang bolong kita berusaha menghindarkan diri dari panasnya cahaya matahari tersebut. Kita berusaha untuk berteduh. Apakah dengan pepohonan? Apakah dengan bangunan-bangunan? Atau dengan payung atau alat yang lain? Upaya dari manusia untuk mencegah dirinya dari panasnya terik matahari. Padahal belum seberapa. Ada upaya, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita tidak ada upaya menggampangkan diri, meremehkan dengan bahayanya azab neraka, dengan bermudah-mudahan menganggap enteng terhadap perbuatan dosa dan maksiat? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul naru jahannam asyadu harran." Katakanlah, yang namanya api neraka itu jauh lebih dahsyat panasnya daripada panasnya suasana di dunia. Lokanu yafkahun, jikalau mereka mau memahami, mau memikirkan. Azab neraka, sungguh kita tidak akan mampu, ma'asyiral muslimin, untuk menanggung dahsyatnya azab neraka. Api dunia saja kita tidak bisa menanggungnya. Ketika kita dimasukkan ke dalam kobaran api dunia, tentunya kita akan terbakar, bahkan akan matang badan-badan kita. Apalagi api neraka ketika menjadi azab bagi penghuninya. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dahsyatnya panas api neraka sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naru bani Adam allati yuqidunaha biha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang ada pada anak Adam, api yang dipakai oleh manusia di dunia, digunakan untuk membakar. Api tersebut ternyata baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Naudzubillah. Betapa ngerinya apabila bagi seseorang yang mau berpikir dengan dahsyatnya api neraka tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita untuk berupaya dan berusaha mengambil, menyambut bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari dua sisi, yaitu basyira wa nadhira, yang dengan upaya tersebut mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari an-nar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat Allah, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk kita bangkit, bangun dari kelalaian kita, sebagai cambuk bagi kita agar kita sadar dari kelupaan kita, Sehingga apa yang telah kita dengarkan bersama menjadi peringatan bagi kita semuanya. Lebih-lebih di zaman yang zaman kita telah kita saksikan, bisa dibilang syarrun minal isrin al-madiyah, zaman kita itu lebih jelek daripada 20 tahun yang lalu. Di mana 20 tahun yang lalu fasilitas-fasilitas canggih, teknologi canggih belum muncul yang menjadi wasilah-wasilah sarana untuk kemaksiatan dan dosa. Adapun sekarang kita saksikan bersama merajalela wasail, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas yang akan mendorong, mengajak, menggiring kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Sehingga dari situ ma'asyiral muslimin, mari sama-sama masing-masing kita untuk menjaga diri-diri kita dari bahaya api neraka. Senantiasa diri-diri kita selalu diliputi dengan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Tidak di rumah kita, enggak di luar rumah, enggak di dalam lingkungan pondok atau di luar lingkungan pondok. Hendaknya selalu diri-diri kita diliputi dengan muraqabatullah. Selalu ditanamkan perasaan diawasi oleh Allah. Setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya. Sehingga kita akan selalu waspada. Selalu khawatir. Selalu takut dari bahaya yang mengancam kita, yaitu perbuatan maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan peringatan keras kepada kita semuanya dari bahayanya api neraka dengan menggambarkan akan paling ringannya azab neraka. Beliau menggambarkan azab yang paling ringan yang ditimpakan oleh Allah kepada pamannya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam sehingga diringankan azabnya. Nabi alaihi salatu wasallam mensifati azab yang diterima oleh Abu Thalib kelak di yaumil kiamah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanun nas adaban Abu Thalib wa huwa muntailun binaklain yaghli minhuma dimaghuhu. Azab yang ditimpakan kepada manusia yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib yang dia itu dalam keadaan beralas kaki ketika di dalam neraka. Maka ternyata dia yaghli minhuma dimaghuhu, posisi dia berada di neraka memakai alas kaki, ternyata mendidihlah ubun-ubun dia, mendidih otak dia ketika berada di neraka. Itu azab yang paling ringan. Naudzubillah min adzabin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya dari peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mendorong kepada kita semuanya agar selalu kita berupaya dan berusaha di dalam menyelamatkan diri kita dari azab neraka, untuk kita menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. sehingga kita tergolong umat Islam yang menyambut dakwah seruan Nabi alaihi salatu wasalam secara sempurna, yaitu dakwah basyira wa nadhira, sehingga kita kelak selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.